Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak manusia modern yang sudah bekerja keras puluhan tahun lamanya, tetapi tidak kunjung menemukan arti kerja keras. Mereka menghabiskan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hari-hari sepanjang usianya tanpa mendapatkan makna kerja keras. Sehingga, andaikan mereka diberi pilihan, maukah engkau tetap menerima gaji sebagaimana biasanya, tapi volume kerjamu cukup 50% saja? Jawabannya sangat pasti, mau. Bahkan ketika ditawarkan kepada mereka, maukah kalian mulai hari ini tidak perlu datang ke kantor, tapi gaji tetap sebagaimana biasanya? Jawabannya lebih mantap lagi, sangat mau. Itu karena pembelajaran kerja puluhan tahun yang mereka lakukan hanya memberikan ilmu yang salah tempat, yang membuat mereka lebih memilih dan menyayangi gaji, pangkat, dan pujian. Sementara kerja keras dinomorduakan, bahkan mungkin dianggap sesuatu yang menyiksa karena bertele-tele sedemikian rupa sepanjang hidup mereka. Kebanyakan mereka pasti belum pernah mendengar atau apalagi mendalami arti kata ihsan.